Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di dalam majlis ini dalam upaya untuk menggali, mempelajari nilai-nilai Islam berupaya untuk memahami dengan sebaik-baiknya apa yang telah dijalankan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sesungguhnya sungguh amat berbahagia bagi orang-orang yang senantiasa bisa berpegang teguh atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Demikian juga atas apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan. Kemudian, seseorang berpegang teguh dengan itu, maka sungguh ia telah mendapatkan satu hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang demikian ini. Nikmat kita bisa berkumpul untuk mengkaji nilai-nilai Islam yang semoga dengan ini ilmu kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedikit akan menjadi sesuatu yang mencukupi. Yang sesuatu itu mencukupi akan menjadi sesuatu yang melimpah dengan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin azakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum diutus, keadaan masyarakat pada masa itu dalam keadaan jahiliyah. Mereka mengagungkan nilai-nilai ajaran-ajaran nenek moyangnya. Kehidupan mereka bertabur dengan berbagai kesyirikan, berbagai kedzaliman dan ketidakteraturan. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai Rasul, manusia yang diutus ke tengah umat manusia dengan membawa satu ajaran yang bertitik tekan kepada dakwatu tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, mendakwahi segenap manusia untuk mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang patut untuk diibadahi, disembah kecuali hanya Allah, dan mempersaksikan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka seiring dengan itu muncullah al-haq dan kemudian sirnalah al-batil. Seiring dengan itu manusia mendapatkan al-huda, mendapatkan petunjuk. Maka manusia saat itu tumbuh dan hidup di atas kebenaran, di atas keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kebatilan. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kehidupan manusia menjadi kehidupan yang bersinar terang. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan yang demikian ini dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami yang menjelaskan yang telah menjelaskan banyak kepada kalian dari apa-apa yang telah kalian sembunyikan dari Alkitab dan dari apa-apa yang banyak kalian biarkan. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala cahaya dan kitab yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan yang demikian itu, dengan Alkitab tersebut. Barang siapa yang mengikuti ridhonya, ia mengikuti jalan-jalan keselamatan. Dan ia mengeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Dan memberi petunjuk mereka ke jalan yang benar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menggambarkan bahwasannya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan dakwah beliau menjadikan umat kemudian mendapatkan cahaya yang terang benderang, dan umat mendapatkan jalan keselamatan yang apabila jalan itu ditempuh, maka ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Inilah dakwah yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyeru umat manusia untuk berada di atas al-haq, di atas kebenaran, dan terlebih daripada itu menyeru manusia agar mereka mendapatkan dengan al-haq tersebut keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka dengan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah kemudian memunculkan al-haq kebenaran itu, dan kemudian memunculkan Islam. Walaupun pada awalnya Islam dalam keadaan terasing, Islam dalam keadaan tidak dikenal, sesuatu yang asing. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Islam itu datang, mulai datang dalam keadaan gharib, tidak dikenal, dan akan kembali lagi menjadi sesuatu yang tidak dikenal. Maka inilah dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan tujuan yang jelas, yaitu menjadikan manusia ini mendapatkan keselamatan. Dan kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentu memiliki kewajiban untuk meneruskan perjuangan dari para pendahulu kita, yaitu berjuang untuk menyampaikan dakwah ini. Karena sesungguhnya dakwah ini bagi seorang muslim adalah tugas yang mulia, tugas yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, satu umat, yaitu segolongan manusia yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan manusia untuk menunaikan yang ma'ruf dan melarang manusia untuk mengerjakan yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Al-ayah. Dan serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Dan dengan cara memberikan nasihat yang baik. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Dan lebih daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya sebaik-baik perkataan adalah orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan orang-orang yang beramal soleh? Waqala innani minal muslimin. Dan dia menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang telah berserah diri. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia adalah orang yang menyuarakan sebaik-baik perkataan. Karenanya, bagi kita, tentu ini adalah merupakan satu bentuk tugas yang walaupun mungkin tugas ini berat, tetapi di dalamnya mengandung berbagai kebaikan. Dan tentu saja tugas ini mengandung berbagai banyak ajar, pahala yang tidak sedikit nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Demi Allah, bila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu, itu lebih baik bagi dirimu dari mendapatkan unta merah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya unta merah adalah merupakan harta yang sangat berharga di kalangan orang-orang Arab pada masa itu. Dan hadis ini pun menunjukkan dorongan, motivasi bagi seorang muslim untuk menunaikan dakwah ini. karena di dalamnya terkandung keutamaan, pahala yang amat besar di dalam menunaikan tugas ini. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya, sehingga menjadikan diri kita untuk memposisikan diri di dalam dakwah ini, masuk ke dalam shufuf, barisan-barisan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan berbagai atau atas didasari kemampuan kita masing-masing. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, dakwah ini menjadi tanggung jawab kita. Dakwah ini menjadi tugas kita untuk menunaikan dan untuk menyebarkannya. Dakwah yang dimaksud adalah ad-da'watus salafiyah, dakwah yang menyeru kepada pemahaman salaf. Karena sesungguhnya ketika manusia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, kemudian mereka berupaya pula untuk mendakwahkan bahwasanya dakwah yang mereka lakukan adalah untuk dakwatul islamiyah, menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Tetapi kita tentu mempertanyakan ajaran-ajaran Islam atas pemahaman siapa? Karena sesungguhnya setiap kepala bisa saja ia memiliki pendapat. Setiap kepala bisa saja ia mengeluarkan pernyataan. Namun apakah pendapat atau pernyataan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh salafun salih ataukah tidak? Maka kita sebut dakwatus salafiyah karena kita menginginkan bahwasanya dakwah menyeru manusia untuk memahami ajaran-ajaran Islam ini, yaitu Islam sebagaimana yang difahami oleh salafus salih, bukan Islam sebagaimana difahami oleh kelompok-kelompok sempalan, oleh golongan-golongan dari kalangan hizbiyun, bukan Islam yang difahami oleh pikiran-pikiran mereka berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka, tetapi Islam yang kita sebarkan, Islam yang kita dakwahkan adalah Islam dengan pemahaman salafus saleh. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya lafaz dari as-salaf secara bahasa mengandung pengertian al-mutaqaddimu was-sabiqu, yaitu orang terdahulu. Dimutlakan kepada setiap orang yang terdahulu, yaitu orang-orang terdahulu dari kalian atau kerabat kalian, sebagaimana digambarkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-56, pengertian salaf secara bahasa ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faja'alnahum salafan wa matalan lil akhirin, dan kami jadikan mereka sebagai salaf dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Kemudian di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa antajma'u bainal ukhtain ila ma qad salaf. Bahwasannya tidak boleh kalian kumpulkan di antara dua saudara wanita kecuali atas apa yang telah engkau perbuat di masa lalu. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini mengungkap tentang kata salaf secara bahasa. Maka atas pengertian itu pula, salaf secara bahasa artinya adalah orang yang terdahulu. Kemudian berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis ini terdapat di dalam As-Sahihain, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anhu, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai putriku, adalah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan kata-kata as-salaf yang maksudnya bahwasannya saya bagi engkau wahai putriku adalah sebaik-baik orang yang terdahulu, pendahulumu. Karenanya perhatikanlah, lihatlah agama itu pada diriku. Inilah pengertian salaf secara bahasa. Kemudian pengertian salaf secara istilahan, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul azim. Orang-orang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka secara baik, Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu demikianlah balasan yang besar. Kemudian di dalam Sahihain, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Lafaz ini adalah bagi Al-Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, pada kurunku, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Dan demikian juga di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyun nas khairun, qala al-qarnu alladhi ana fih, thumma thani, thumma thalith. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, siapakah manusia yang terbaik itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu orang yang hidup pada kurun di mana aku berada di dalamnya. Artinya pada yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian generasi kedua dan kemudian generasi ketiga. Ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan penjelasan bahwasannya salaf secara istilah dikembalikan kepada orang-orang yang hidup semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa minal ahadith tadullu ala khairiyyati sahabat radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan atas zaman para sahabat adalah zaman yang terbaik. Dan mereka adalah khairul ummah, sebaik-baik umat. Yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan tentu saja kehidupan para sahabat ini tidaklah kita ragukan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya mereka adalah as-salaf. Al-mutaqaddimu alaina fil fadli wal ilmi wal iman radiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang terdahulu yang memiliki keutamaan, orang-orang yang mendahului kita, yang memiliki keutamaan, memiliki keutamaan iman, memiliki keutamaan ilmu, dan memiliki keutamaan amal tentunya. Oleh karena itu, da'watus salaf atau da'watu as-salafiyah berarti ketika kita menghasung nama ini, mengembalikan segenap pemahaman sebagaimana pemahaman para pendahulu kita, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun demikian, apakah batasan zaman itu sebagaimana hadis Abdullah ibn Mas'ud, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan yang selain dari keduanya, mencukupkan untuk mendudukkan makna salaf secara istilah? Atau apakah setiap orang yang hidup pada masa itu mencukupkan kemudian dikatakan sebagai salaf? Maka tentu batasan zaman ini tidaklah kemudian difahami dengan begitu saja, karena sesungguhnya batasan zaman itu belum untuk menunjukkan ta'yin, penentuan bahwasannya yang dimaksud salaf adalah salaf para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu harus diiringkan dengan satu qaid, diiringkan dengan satu batasan, yaitu wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnati wa fahmi sahabati radhiyallahu anhum. Ini kaidnya, yaitu kita merujuk kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu karena para sahabat adalah orang-orang yang selaras dengan Alkitab was sunnah, dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ulama kemudian menyebutkan bahwasannya secara istilah kita harus menyebutkannya as-salafus salih, harus diiringi dengan kata-kata as-salih untuk membedakan atau untuk mengeluarkan pengertian bahwasannya ada pula as-salafut talih yang hidup pada masa mereka. Maka oleh karena itu, manhaj salaf yang dimaksud adalah manhaj salaf, yaitu manhaj yang diajarkan oleh para sahabat, manhaj as-salaf as-salih. Ikhwafiddin a'azakumullah, inilah dakwah yang kita usung, dakwah yang ingin kita sebarkan ke tengah umat manusia, yaitu ingin mendudukkan mereka ke jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, yang telah ditempuh sebagaimana kurun yang pertama, kemudian generasi berikutnya dan berikutnya. Dan inilah yang kita coba untuk disebarkan ke tengah umat ini, sehingga mereka benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar dan baik. Sehingga dengan demikian pemahaman salaf adalah pemahaman yang dibawa oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pemahaman yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengambil ajaran agama langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik yang bersifat usul maupun furu'. Dan inilah yang kita jadikan sebagai pegangan, karena mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, disebutkan Ushulus Sunnah, yaitu Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktada'u bihim. Prinsip daripada as-sunnah menurut pandangan kami adalah berpegang teguh kepada apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada padanya, dan meneladani mereka, mengikuti mereka. Ini adalah bentuk prinsip bahwasannya mengikuti salaf artinya mengikuti para sahabat. Kemudian di dalam dakwah ini pun kita mengenal pula sebutan-sebutan lain selain dakwatus salaf. Ada juga penyebutan dakwah, yaitu di kalangan para ulama, dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penyebutan salaf itu dikaitkan dengan, atau disebut juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatun Mansurah, atau Al-Ghuraba. Nama-nama ini adalah nama-nama sebutan lain, nama-nama sebutan lain yang kita usung di dalam dakwah ini. Ikhwatiddin azakumullah, disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah karena beberapa riwayat atau pernyataan dari a'immah as-salaf. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitab beliau, risalah beliau Al-Istiqamah. Al-bid'atu makrunatun bil-furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil-jamaah. Fayuqalu ahlus sunnati wal-jamaati. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal-furqah. Al-bid'ah selalu diiringkan dengan al-furqah. Sebagaimana kata as-sunnah diiringkan dengan kata al-jamaah. Sehingga kemudian disebut ahlus sunnati wal-jamaah. Sebagaimana kita menyebut ahlul bid'ah wal-furqah. Ini penyebutan bahwasanya as-salaf, salafus saleh, orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj salaf, yaitu manhaj salaf dari kalangan salafus saleh, mereka adalah disebut juga sebagai kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Demikian juga disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya disebut ahlus sunnah wal jamaah humul mutamassiquna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mattafaqa alaihi sabiquna al awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uuhum bi ihsani. Mereka orang-orang ahlus sunnah wal jamaah ini adalah mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab was sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selaras atas apa yang telah dijalani oleh as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka secara baik. Ini adalah pernyataan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Tentang penamaan ahlul athar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau menyebutkan tentang Ahlul Athar. Kata beliau rahimahullah, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Dari tanda-tanda ahlul bid'ah, yaitu mereka suka mencela kepada ahlul athar, suka menjatuhkan ahlul athar. Ini adalah alamah tanda bahwasannya seseorang itu adalah ahlul bid'ah. Dan pernyataan dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi ini, beliau menggunakan istilah ahlul athar untuk menyebutkan yaitu kalangan as-salafus saleh. Kemudian juga sebagaimana pernyataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang mengeluarkannya di dalam kitab Sarafi Ashabil Hadith dengan sanad yang sahih dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan, annahu qala laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajul nuzi'a halawatul hadithi min qalbihi. Tidak ada mubtadi di dunia ini kecuali ia membenci ahlul hadis. Maka apabila seseorang melakukan satu perbuatan bid'ah, maka dicabut manisnya hadis dari hatinya. Di dalam istilah ini pun disebut dengan ahlul hadis. Artinya untuk memberikan penamaan kepada orang-orang yang beriltizam kepada Alkitab wa sunnah bifahmi salafus saleh. Kemudian kita pun dapati pula istilah lain yaitu al-firqatun najiyah wa ta'ifatil mansurah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur. Inna bani Israila افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah atas 71 golongan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk ke neraka kecuali satu golongan saja, yaitu al-jamaah. Dan hadis yang masyhur, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haqq. Di dalam hadis ini akan senantiasa ada ta'ifah dari umatku yang ia adalah orang-orang yang ditolong di atas kebenaran. Dan kemudian sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Al-Likai di dalam kitab Syarhi Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, fahiya ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah. Ia adalah kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelompok yang selamat. Wal usbatul hadiyah, kelompok yang mendapatkan petunjuk. Wal jama'atul adilah, al mutamassikah bis sunnah, yaitu jamaah yang adil, yang berpegang teguh kepada sunnah. Ini adalah merupakan sebutan-sebutan ketika seseorang mengusung dakwah as-salafiyah, yaitu mereka mengusung dakwah al-sunnah wal-jamaah, mengusung dakwah al-firqatun najiyah, dan yang lainnya. Juga penyebutan lainnya adalah al-ghuraba. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Awal Islam itu dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ketika awal datang. Maka beruntunglah bagi al-ghuraba, yaitu orang-orang yang berpegang dengan nilai-nilai yang oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang asing. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyebutkan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Nasihatilah oleh kalian ahlus sunnah secara baik, karena sesungguhnya mereka itu adalah ghuraba. Ini adalah penyebutan di mana nama-nama ini melekat dan terkait dengan ad-da'watus salafiyah. Ikhwafiddin a'azakumullah, ada beberapa hal yang patut kita cermati dan kita pelajari dengan baik. Ciri-ciri dari dakwah as-salafiyah ini, di antara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, tanda bahwasannya dakwah itu adalah dakwatus salafiyah, yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Yaitu merealisasikan, mewujudkan al-ubudiyah, peribadahan hanya kepada Allah jalla wa ala. Dan ini adalah ciri dari dakwah as-salafiyah. Karena sesungguhnya dakwah para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membawa dakwah ini adalah dakwatu tauhid. Karena itu, dakwah as-salafiyah yang utama dan yang terutama adalah menyebarkan tentang tauhid ini. Dakwah inilah yang dilakukan oleh para rasul Allah sejak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yang tugas daripada rasul itu yaitu menyerukan agar mereka menyembah kepada Allah saja dan menjauhi tagut, segala bentuk berhala, segala bentuk penyembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari ini pula menunjukkan bahwasannya dakwatus salafiyah adalah merupakan dakwah yang bertitik tekan kepada pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia adalah agar menjadikan jin dan manusia itu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang dimaksud dengan illa liya'budun ay yuwahiduni. Kecuali untuk mengesakan aku. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah as-salafiyah. Bukan sebagaimana dakwahnya kalangan tablighi yang mereka berdakwah mengajak manusia, mengajak umat untuk ke masjid, tetapi tidak membenahi akidah mereka, tidak memperbaiki keadaan tauhid mereka. Karena mereka menganggap bahwasannya apabila dakwatu tauhid ini ditegakkan kepada mereka, mereka beranggapan dengan pikirannya bahwasannya dakwatu tauhid ini akan memecah belah, akan menjadikan manusia-manusia itu hidup dalam serpihan-serpihan. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang menyelisihi dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalangan tablighi, jamaah tabligh, mereka mengajak manusia rukun, guyub, tetapi di atas akidah yang batin. Demikian juga kalangan hizbiyun yang lain. Mereka bersatu padu di atas akidah yang tidak sahihah. Maka pola-pola dakwah semacam ini adalah pola-pola dakwah yang menyelisihi dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka seakan-akan para pejuang yang ingin mempersatukan umat ini. Mereka seakan-akan pelopor yang tidak ingin menjadikan umat ini bercerai-berai. Tetapi hakikatnya dakwah yang mereka tunaikan adalah dakwah yang di atas kesesatan. Karena mereka membiarkan akidah umat tercabik-cabik. Mereka membiarkan tauhid yang semestinya ditegakkan kepada umat, kemudian mereka telantarkan dan mereka biarkan umat dalam keadaan kesyirikan. Yang mereka nomor satukan adalah umat bagaimana bersatu. Bagaimana mungkin persatuan yang demikian ini akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin perjuangan mereka mempersatukan umat ini akan mendapatkan pertolongan oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara umat yang disatukan ini dalam keadaan berlumuran kesyirikan, syirkiat masih melingkupi mereka. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. bukan dakwah salafiyah yang seperti ini. Persatuan yang kita inginkan adalah persatuan yang berdiri di atas akidah as-sahihah. Berdiri di atas pemahaman salafus saleh. Bukan persatuan semu yang apabila persatuan ini akan hancur manakala musuh bersama mereka sudah tidak ada. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah ciri utama dari dakwatus salafiyah, yaitu tahqiqul ubudiyati lillahi jalla wa'ala. Senantiasa merealisasikan, mewujudkan dakwah ini agar manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku ini diutus ke tengah umat manusia kecuali untuk memerangi mereka sehingga mereka menyatakan kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka bertauhid. Ini tujuan utama. Sampai kemudian fitnah itu hilang. Yaitu yang dimaksud fitnah adalah asyirk, kesyirikan. Segala bentuk penyekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin azakumullah. Tahqiqul ubudiyati lillahi jalla wa'ala adalah dakwah yang diusung, yang dibawa oleh para rusul Allah subhanahu wa ta'ala. Thanian, yang kedua ciri daripada dakwah as-salafiyah, tahqiqu tajridil ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mewujudkan tajridil ittiba', memurnikan, mewujudkan pemurnian terhadap al ittiba' kepada Rasul, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya kita diperintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ahzab ayat ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, bagi siapa yang mengendaki perjumpaan Allah dan hari akhir. Dan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Di dalam ayat ini kita diperintah untuk mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak ayat yang lainnya yang kita diperintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di kalian, di antara kalian. Juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. 'Addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur." Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang mendapatkan bimbingan, al-mahdiyin, dan yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ini pula dakwatus salafiyah, yaitu dakwah yang merealisasikan pemurnian terhadap ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah merupakan dakwah yang mesti ditegakkan. Karena sesungguhnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk perbuatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal yang amal itu tidak didasarkan atas perintah kami, maka amalan itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang akan mendapatkan ajar balasan bagi orang yang melakukannya. Maka penting sekali tahqiqut tajridil ittibali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, inilah yang kita dakwahkan ke tengah-tengah umat manusia. Bagaimana agar mereka mencintai sunnah-sunnah yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah-sunnah yang telah dihidupkan oleh para a'immah, oleh orang-orang terdahulu orang-orang terdahulu yang saleh. Inilah yang kita dakwahkan kepada mereka. Karena ketika mereka mencintai sunnah ini, ketika mereka berusaha untuk cinta kepada sunnah, maka itu berarti satu upaya bahwasannya mereka dan kita semua menghidupkan sunnah itu di tengah umat manusia. Walaupun ketika menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masyarakat di sekeliling kita dalam keadaan gharib, merasa asing terhadap apa yang diamalkan oleh as-salafiyun. Mereka merasa tidak mengenal ajaran-ajaran agama tersebut. Tetapi itulah yang harus kita perbuat. Itulah yang harus kita kerjakan dan harus kita tunjukkan. Bahwasannya dakwah as-salafiyah adalah dakwah yang menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga nampak jelas perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah dari kalangan orang-orang yang mengusung kebatilan. Antara orang-orang yang mengusung tentang kebid'ahan, sehingga nampak jelas perbedaannya. Maka ifafiddin azakumullah, inilah ciri yang kedua dari ad-da'watus salafiyah. Ciri yang ketiga yaitu luzumu fahmi salafis salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah wa adamil khuruji an dzalik. Luzumu fahmi salafis salih, konsisten dengan pemahaman salafus salih. Semoga Allah meridai mereka. Lil adillati syar'iyyah, terhadap dalil-dalil syar'i. Wa adamil khuruji an dzalik, dan tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ini ciri daripada da'watus salafiyah. Konsistensi terhadap pemahaman salaf ini. Jangan seperti orang sekarang mengaku mendakwahkan as-salafiyah, kemudian merasa syaitan menyelipkan takhwif fi qulubihim, di hati-hati mereka. Kemudian mereka menyuarakan untuk ikut dalam pemilu. Kemudian mereka menyuarakan untuk ikut mencoblos salah satu kandidat di dalam pilpres, pemilihan presiden. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka pun kemudian membolehkan, mencela wulatul umur di hadapan halayak ramai, di hadapan masyarakat, dan berbagai syubhat lainnya. Ini adalah selangkah demi selangkah. Mereka akan didorong oleh syaitan untuk kemudian umat mengetahui secara nyata bahwasannya mereka memang asli hizbiyun. Sementara ini kan umat masih, mungkin ada yang menyamakan, mereka kan salaf juga, salafi juga, kitab-kitabnya juga yang dikaji adalah dari para ulama. Kitabnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengkaji juga, menyandarkan kepada para ulama. Asy-Syaikh Ibnu bin Baz rahimahullah dan seterusnya. Maka perlahan tapi pasti, dari waktu ke waktu, dari perkembangan ke perkembangan, sekarang mereka sudah mulai masuk ke arena politik. Sebentar lagi mereka bikin partai. Setelah tidak puas, oh ternyata pilpres pilihannya ini sekarang dianggap begini dan begitu, tidak menyalurkan aspirasi kita. Oh, kalau begitu kita bikin partai sendiri. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Bahkan lebih jauh daripada itu, mereka datang ke salah satu dari kandidat pasangan pilpres, menyampaikan aspirasinya. Ya subhanallah, mereka jadi merunduk di hadapan orang-orang yang semestinya mereka dakwahi. Orang-orang yang tidak punya ilmu, padahal mereka katanya sudah mulazamah dengan para masyayikh, padahal mereka katanya doktor, S3. Tapi mereka ternyata memberikan syubhat kepada umat untuk kemudian menghalalkan demokrasi. Untuk kemudian umat didorong beramai-ramai ke TPS. Ke TPS. Maka ketika pilpres pun semestinya kita dirikan juga TPS. Seru salafiyin yang murni salafi untuk masuk ke TPS, tempat pengajian salafi. Jangan tempat pemungutan suara. Mereka mengeluarkan pernyataan ini dan itu, yang menjadikan kemudian dakwah ini masyarakat terfitnah. Karena mereka memakai baju dan mengatasnamakan dakwah as-salafiyah. Sementara di sisi lain umat belum bisa membedakan siapa mereka ini. Dan siapa kita yang benar-benar secara konsisten mendakwahkan dakwah salafiyah ini. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah yang kemudian akhirnya umat mengatakan, di Mesir juga ada partai salaf. Kan begitu. Ya. Karena umat tidak bisa membedakan. Ya. Dan inilah, wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ke depan. Di berbagai media mereka sudah menuliskan, salafi sekarang boleh nyoblos. Lihat. Orang-orang media massa tidak bisa membedakan. Mana salafi yang palsu dan mana salafi yang konsisten dengan kesalafannya. Yaitu konsisten dengan pemahaman sebagaimana diajarkan salafun salih. Maka orang-orang akan tertipu karenanya. Ya. Tampilannya sama, berjenggot. Pakai kopiah putih pula. Ya. Cuma memang kalau lihat bawahnya akan beda karena mereka pakai pantalon. Tetapi bagi umat awam yang demikian ini tidak bisa untuk membedakannya. Inilah satu bentuk godaan, satu bentuk tantangan bagi kita semua untuk berusaha di dalam dakwah ini benar-benar mengajarkan kepada umat untuk luzumu fahmi salafis salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah wa adamil khuruz an dzalik, mengajarkan kepada umat untuk konsisten iltizam dengan pemahaman salafus saleh. Jangan kemudian keadaan politik berubah lantas kemudian visi dakwah pun berubah pula. Walaupun dengan kalimat-kalimat ini darurat. Walaupun dengan kalimat-kalimat ada maslahat. Masadat maslahat. Ya subhanallah. Darurat dari mana? Toh orang tidak memilih pun. Tidak diapa-apakan oleh penguasa. Melihat maslahat dari sisi mana? Toh, apa yang difatwakan Firanda, walaupun sudah katanya mencoblos PKS, tetap PKS-nya kalah juga. Maslahat apa? Berapa sih jumlah suara dari orang-orang mereka itu? Segelintir saja. Tidak akan dilirik. Tidak akan dilirik. Maka oleh kalangan politikus tidak akan dilirik. Jumlahnya masih sedikit. Masih mending mereka merangkul para petani. Masih mending mereka merangkul para nelayan. Merangkul masa mengambang. Dari kalangan para remaja, pemilih remaja. Itu hitungan kalkulasi orang politikus. Walaupun datang merunduk-runduk. Bertemu di rumahnya salah satu kandidat yang ikut pilpres, nggak akan dianggap. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dunia telah menjadikan mereka tidak konsisten. Dunia telah menjadikan mereka tertipu, maghrur. Oleh karena itu, ikhwah fiddin azakumullah, salah satu daripada tanda, alamat ad-da'watus salafiyah, yaitu konsisten dengan pemahaman salafus saleh. Konsisten. Ya. Ini orang-orang yang sekarang ini ikut meramaikan pemilu, orang-orang yang didekati dan ingin diajak bersanding menjadi teman yang paling akrab oleh orang-orang yang akan menyelenggarakan daurah masyayikh dari Timur Tengah. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Bisa berakrab-akraban dengan pentolannya Radio Roja, tapi kok mencela para duat ahlus sunnah. Aneh toh? Aneh tidak? Ya. Maka cukup sudah perkataan al-imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidh rahimahullah min alamati ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda dari orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia suka mencela kepada ahlul athar. Apalagi kalau sampai mencela ulama, ulama kibar dari kalangan ahlul athar. Mencela Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ya, hafizahullah ta'ala. Mencela orang-orang yang seperti inikah, yang katanya memuliakan para ulama, ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, luzumu fahmi salafis salih radiyallahu anhu li adillati syar'iyyati wa adamil khuruji an dhalik. Ini merupakan ciri yang ketiga dari da'watus salafiyah. Taib, insyaallah ba'da salat nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa keterangan tentang ciri-ciri ad-da'watus salafiyah. Semoga Allah mudahkan karenanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.